pagi Bella. Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh. Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin. Kamu flu ya? Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi. Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu. Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya. Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males. Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet. Beberapa hari kemudian. Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini. Udah seger lagi nih. Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel. Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.